Kalau kita perhatikan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan hadhihi awwalu ayatin nazalat fil qitali bil Madinah. Kata Abul Aliyah, seorang tabi'i, ini adalah ayat pertama yang turun dalam diperbolehkannya untuk berperang ketika di kota Madinah. Jadi ayat pertama ini. Jadi selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah menjadi nabi dan rasul di kota Mekah, tidak ada ayat untuk berperang. Artinya tidak ada ayat untuk jihad. Yang ada tatkala sampai ke kota Madinah. Nah, ayat yang turun pertama kali perintah untuk berperang ini, surat Al-Baqarah ayat 190. Ya. Coba perhatikan lagi perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, falamma nazalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqatilu man qatala wa yakuffa amman kaffa anhu hatta nazalat surah Bara'ah. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah turun ayat ini, maka beliau memerangi siapa saja yang beliau yang memerangi beliau dan menahan diri, artinya tidak memerangi siapa saja yang tidak memerangi beliau, sampai turun surat Bara'ah, surat At-Taubah. Jadi penjelasannya, ayat ini sekali lagi adalah ayat pertama yang diturunkan oleh Allah untuk perintah berjihad di kota Madinah. Ya, jadi di kota Mekah tidak ada jihad. Di kota Madinah ada jihad. Nah, ini pelajaran pentingnya adalah bahwa kapan kita lemah, maka belum disyariatkan syariat jihad. Dan ini membantah konsep berfikirnya orang-orang yang suka berjihad tapi tidak tahu fikihnya, tidak tahu caranya berjihad yang benar sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lemah karena tidak bisa berperang, akhirnya bom sana bom sini. Ini tidak benar. Ya. Ketika lemah di kota Mekah belum ada syariat jihad karena masih lemah. Ada syariat jihad kapan? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah dan sudah besar, sudah mempunyai kekuatan, dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Artinya, dan persiapkan bagi mereka apa saja yang kalian punyai dari kekuatan. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah dalam surat Al-Anfal ayat 60. Lihat, ya. Harus kuat dulu baru bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian jihad yang besar, yang kita musuh lawan kita melawan musuh. Ya, seperti yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis rahimahullahu taala mengatakan, wa hadza kana ba'dal hijrah ila al-Madinah. Ini terjadi setelah hijrah ke kota Madinah. Lihat. Di berarti di kota Mekah enggak ada jihad. Ya. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, "Lamma qawiyal muslimuna lil qital amarahumullahu bih ba'da ma kanu ma'murina bi kafi aydihim." Lihat. Ketika kaum muslimin telah kuat untuk berperang, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk berperang di mana sebelumnya mereka diperintahkan untuk menahan diri. Di Mekah kalau seandainya berjihad ya konyol. Ya, kalau seandainya berjihad ada di Mekah, maka itu namanya perbuatan yang tidak benar. Kenapa? Karena masih lemah, dan itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama di zaman sekarang, ketika lemah maka jadi ada fatwa. Saya pernah dengar langsung dari Imam Al-Albani rahimahullah, seorang ahli hadis yang menjadi rujukan ulama dan pelajar dalam ilmu hadis, dan termasuk mujaddid di abad sekarang ini, dan beliau sudah meninggal. Beliau pernah ditanya, "Syekh, kami mempunyai pemimpin yang zalim dan cenderung kepada kekafiran. Muslim tapi cenderung kepada kekafiran. Apakah kami boleh memberontak?" Maka kata Syekh, kemudian menegakkan jihad melawan pemimpin yang zalim tersebut, yang cenderung kafir tersebut. Kata Syekh, "Yang mengumumkan jihad siapa? Orang yang kuat dari kalian ataukah orang yang lemah?" Maka orang yang lemah, Syekh, sudah bersabar. Itu ulama. Bukan sekedar semangat. Ya, bukan sekedar hamasah. Bukan hanya sekedar punya semangat jiwa patriotisme. Tidak, tetapi penuh dengan ilmu. Karena mereka mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di Mekah diperintahkan untuk menahan diri. Wa fi takhsisil qital fi sabilillah hatha 'alal ikhlas wa naha 'anil hasun 'alal ikhlas wa nahyun 'anil iqtital fil fitani bainal muslimin. Perhatikan baik-baik. Dan dikhususkannya perang fi sabilillah. Jadi kata perang, berjihad itu dengan fi sabilillah, di jalan Allah, terdapat anjuran untuk ikhlas dan larangan saling berperang dalam fitnah di antara kaum muslim. Ini ada dua hal berarti. Jadi ketika Allah berfirman wa qatilu fi sabilillah, dan perangilah di jalan Allah. Ya. Kata-kata di jalan Allah, kata Syekh, terdapat perintah untuk ikhlas. Karena apa? Ini pentingnya ikhlas, Pak. Karena amalan yang sangat luar biasa, mengerahkan nyawa, mengorbankan nyawa, harta, keluarga kita tinggalkan untuk berjuang, berjihad. Kalau tidak fi sabilillah, maka tidak akan manfaat. Kalau hanya dikatakan sebagai seorang pemberani, seorang yang hebat dalam berperang, maka ini tidak akan mendatangkan kecuali neraka. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tiga orang yang pertama kali dibakar, diceburkan ke dalam api neraka adalah orang yang apa, Pak? Berjihad, tetapi bukan untuk fisabilillah, tapi agar dikatakan agar jari itu artinya adalah orang yang pemberani. Bagus kasih nama anak laki-laki jari, pemberani. Batal, agar dikatakan sebagai orang yang batal, pahlawan terkenal. Bukan fisabilillah, bukan li'la'i kalimatillah, maka orang ini pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Maka ini pentingnya niat, Pak. Fisabilillah, wa qatilu fisabilillah. Karena pada saat itu terlihat sekali mana yang fisabilillah, mana yang hanya untuk pujian dunia atau perhiasan dunia. Kemudian juga penulis mengatakan anjuran untuk ikhlas dan larangan saling berperang dalam fitnah di antara kaum muslim. Sebagaimana hadis yang kita baca kemarin waktu malam Ahad, hadis dari Hudzaifah, masih ingat bahwasanya setelah kebaikan ada keburukan, setelah keburukan ada kebaikan, tapi pun kebaikannya samar-samar. Setelah kebaikan yang samar-samar ini ada keburukan lagi. Ya. Nah, para ikhwah sekalian, lalu kata Hudzaifah, "Apa yang saya lakukan kalau terjadi seperti itu wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talzamu jama'atal muslimin." Kalau datang ujian peperangan, maka bersama dengan kaum muslim, jangan berpisah. Taib. Kalau enggak ada jamaah, tidak ada imam yang patut diturut, yang patut kita jadikan sebagai pemimpin. Artinya tidak ada waktu itu semuanya terpecah belah, enggak ada imam. Tidak ada pemimpin yang pantas. Kalau kita kan pemimpin, kita adalah Presiden Bapak Jokowi. Nah, itu pemimpin kaum muslim di Indonesia. Ya. Nah, ini tidak ada pemimpin di negara itu. Maka bagaimana? Nah, inilah yang saat yang disebut dengan fitnah oleh Syekh. Yaitu, dan larangan saling berperang dalam fitnah di antara kaum muslim. Kalau sudah terjadi fitnah, satu muslim, kaum kelompok muslim berperang dengan muslim lainnya, lebih baik menyendiri. Lebih baik menyendiri. Dan ini terjadi, Pak, di zamannya Utsman bin Affan. Ketika kaum Khawarij mendatangi kota Madinah, yang berasal dari Irak, berasal dari Mesir, datang ke kota Madinah, merangsek ke rumahnya siapa? Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan melarang para sahabat untuk ikut campur. Makanya lihat, mungkin kita berpikir, ini para sahabat kemana waktu itu? Kok tidak menolong Utsman bin Affan? Ya? Karena itu atas perintah dari khalifahnya, Utsman bin Affan. Jangan sampai darah kaum muslim tercecer gara-gara aku. Aku tidak sanggup untuk menanggungnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian besar atau sebagian ada yang keluar dari kota Madinah, pergi ke kota Mekah khusus ibadah. Maka tatkala seperti ini kita pun, ya, dalam peperangan-peperangan yang kita tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah, lebih baik berdiam, menyendiri. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya." Artinya, beribadah tatkala genting itu pahalanya seperti orang berhijrah ke kotaku, ke kota Madinah. Pahala berhijrah menghapuskan dosa. Ya, maka jangan sibukkan diri kita dengan peperangan-peperangan yang ada di antara kaum muslim, terutama di zaman sekarang. Baik hanya dengan walau melihat berita-berita, doakan kaum muslim mendapatkan kemenangan, kepemimpinan yang benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, "Alladzina yuqatilunakum ay alladzina hum musta'idduna liqitalikum." Wahumul mukallafunar rijal ghairus syuyukh alladhi la ra'ya lahum wala qital. Al-Allamah Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala berkata, orang-orang yang memerangi kalian, yakni orang-orang yang bersiap untuk memerangi kalian, dan mereka itu adalah orang-orang yang telah balig dari kaum lelaki, yang bukan orang tua, yang tidak memiliki pendapat usulan untuk memerangi kalian dan tidak juga ikut berperang. Apa pelajarannya ini, ibu, bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan baik-baik maksud yang disebutkan oleh penulis di sini. Yang kalian perangi hanya pasukan perang. Adapun orang sipil jangan diperangi. Apalagi orang-orang tua, yang diperangi hanya pasukan perang. Ya, ini mohon dibesari nanti. Saya harus teriak. Yang diperangi nanti adalah pasukan perang. Adapun orang-orang sipil dari anak-anak, apalagi perempuan, kemudian orang tua yang mereka tidak mempunyai senjata, tidak mempunyai usulan untuk berperang, tidak ikut perang, ini tidak boleh diperangi. Ya, tidak boleh diperangi. Yang berperang hanya para para tentaranya saja. Nah, coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ketika wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Lihat ayat selanjutnya, di sini Syekh tidak menyebutkan akan hal itu, ya. Janganlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, perhatikan penjelasan dari Imam Ibnu Katsir. Wa qatilu fi sabilillah wa la ta'tadu fi dzalik. Artinya, perangilah di jalan Allah tapi jangan terlalu berlebihan dalam hal itu. Apa maksud berlebihan? Wa yadkhulu fi dzalika irtikabul manahi. Yang dimaksud berlebihan di sini adalah mengerjakan hal-hal yang dilarang. Apa maksudnya? Minal muslah. Hal-hal yang dilarang tatkala berjihad adalah muslah, memutilasi musuh. Jadi dapat musuh, dimutilasi, dipenggal, penggal, penggal, penggal, penggal. Enggak cukup dibunuh atau ditembak selesai. Sudah. Ya. Kemudian wal ghulul dan ghulul yaitu harta rampasan perang. Tidak boleh diambil sebelum dibagikan secara resmi oleh pemimpin yang sah. Wa qatlun nisa, membunuh perempuan, ini diharamkan. Wasibyan dan anak-anak. Wasyuyukh alladzina la ra'ya lahum wala qital. Dan orang-orang tua yang tidak mempunyai akal, dalam artian usulan mereka dalam berperang dan juga tidak berperang. Warruhban wa ashabus sawami', orang-orang pengurus-pengurus masjid, pengurus-pengurus ibadah, dari mulai pendeta, dari mulai ahli-ahli ibadah yang mereka tidak berperang, ini tidak boleh untuk di ahli masjid, ahli gereja, misalkan kita memerangi kaum Nasrani misalkan, maka tidak boleh diperangi. Wa tahriqil asjar, membakar pohon. Pohon aja dibakar enggak boleh, apalagi manusia. Sebagaimana yang terjadi beritanya, tapi saya tidak mau menanggapi. Jangan-jangan itu konspirasi dari orang kafir ataupun benar kaum muslim yang mengerjakannya, Allahu a'lam. Yang jelas dalam hukum syariat Islam ketika berjihad, fikihnya adalah tidak boleh membakar pohon, apalagi sampai manusia musuh. Wa tahriq wa qatlil hayawan li ghairi maslahah, membunuh hewan tanpa ada maslahatnya. Sebagaimana yang dikatakan perkataan ini oleh Abdullah bin Abbas, Umar bin Abdul Aziz, Muqatil bin Hayyan, yaitu para ahli tafsir. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan hal ini, riwayat Muslim, tidak ada dalam kitab kita, saya tambahkan dari tafsir Imam Nukadzir. Ya, ughzu fi sabilillah, ayo berperang fi sabilillah, di jalan Allah, hanya karena Allah. Wa qatilu man kafara billah, bunuhlah yang kafir terhadap Allah. Ingat, yang kafir terhadap Allah di sini maksudnya yang memerangi kalian. Ya. Ughzu wala tughallu. Peranglah, berperanglah dan janganlah kalian ambil harta rampasan perang tanpa diizinkan. Wala taghduru, dan janganlah kalian berkhianat. Artinya jangan kalian pergi pulang. Ya. Wala tumassilu, dan janganlah kalian melakukan mutilasi tatkala berperang. Wala taqtulu walidan, dan jangan kalian membunuh walidan. Walidan itu anak kecil. Wala ashabas sawami', dan orang-orang yang mengurus tempat-tempat ibadah. Ya, orang-orang yang mengurus tempat-tempat ibadah. Ini dilarang dalam agama Islam. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Wujidat imra'atun fi ba'dhi maghazin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqtulatan." Fa'ankara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatlan nisa wassibyan. Pernah di dalam peperangan yang diikuti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wanita yang terbunuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak kecil. Ini maksudnya wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Janganlah kalian berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kemudian penulis Al-Allamah Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala berkata, "Wan nahyu 'anil i'tida yashmalu anwa'al i'tida kulliha min qatlin man min qatli man la yuqatilu minan nisa wal majanin wal atfal war ruhban wa nahwihim. Artinya, dan larangan dari tindakan melampaui batas ini meliputi segala macam bentuknya secara keseluruhan, dari membunuh orang yang tidak ikut berperang seperti para wanita, orang-orang gila, anak-anak, para pendeta dan sebagainya. Ya. Kemudian penulis rahimahullah taala berkata, "Wattamtsilu bil qatla wa qatlil hayawanat wa qat'il asjar wa nahwiha li ghairi maslahatin ta'udu lil muslimin." Artinya juga memotong-motong mayat. Nah, ini enggak boleh ini. Mungkin saking kesalnya dengan orang kafir, memotong-motong mayat ini enggak boleh. Membunuh hewan-hewan, memotong pohon-pohonan dan sebagainya yang bukan karena kemaslahatan yang kembali kepada kaum muslim. Wa min al-i'tida muqatalatu man tuqbalu minhumul jizyah idza badaluha fa inna dzalika la yajuz. Nah, ini perhatikan. Dan termasuk melampaui batas adalah memerangi orang yang membayar jizyah, upeti jizyah itu. Ya, jizyah itu apa? Upeti. Apabila mereka telah membayarnya, karena sesungguhnya hal itu tidaklah boleh. Maksudnya, kalau ada orang kafir tinggal di tengah-tengah kaum muslim dan mereka mereka dibiarkan dalam agamanya tidak diganggu dengan catatan mereka bayar upeti, maka ini enggak boleh dibunuh. Ya. Persis seperti yang terjadi di tengah-tengah kita, tidak boleh dibunuh. Karena mereka dijamin aman, mereka penduduk Indonesia yang mereka dibiarkan tinggal di tengah-tengah kaum muslim dengan agama mereka karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ya, asalkan mereka tidak membuat makar, maka tidak boleh diperangi karena mereka disebut orang yang namanya, ada orang-orang kafir itu ada tiga. Yang namanya pertama adalah mu'ahad. Mu'ahad itu orang kafir yang masuk ke dalam negeri kaum muslim dan mereka dijamin aman. Orang kafir yang masuk dalam negeri kaum muslim dan mereka dijamin aman meskipun negara mereka dengan kaum muslim sedang berperang. Ini namanya apa? Mu'ahad. Yang kedua musta'man. Musta'man adalah orang kafir yang masuk ke dalam negeri kaum muslim dan dijamin aman dan tidak ada permusuhan antara kaum muslim dengan negara dia tersebut. Ini namanya musta'man. Orang kafir yang dijamin, yang masuk ke dalam negeri muslim dan dijamin aman meskipun dan tidak ada perperangan antara negara dia dengan kaum muslim. Ada namanya kafir zimmi, ahlu zimmah adalah orang kafir yang tinggal di tengah kaum muslim, dibiarkan dalam agamanya dan tidak perlu memberikan dan mereka membayar upeti, artinya membayar pembayaran sehingga mereka dibiarkan dalam agamanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menterjemah buku judulnya An-Nabiyul Mukhtar. Nabi pilihan Allah. Buku ini adalah bantahan untuk orang-orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku ini waktu itu termasuk yang sangat bermanfaat tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina oleh orang-orang kafir. Baik dengan dibuat karikatur, baik dengan pemberitaan-pemberitaan, pokoknya penghinaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu yang dibahas dalam buku ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Nabiur Rahmah. Nabi yang mendatangkan kasih sayang. Dan salah satu yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW mendatangkan kasih sayang, karena kan pernah Nabi Muhammad SAW dicela dari sisi bahwasanya Islam tidak tersebar kecuali dengan di bawah pedang. Artinya memaksa orang untuk masuk Islam. Islam itu kasar, bengis, sehingga orang masuk Islam karena hanya perang. Maka ini dibantah oleh penulis itu, bahwa Nabi Muhammad SAW, Nabiur Rahmah, Nabi Rahmat, Nabi yang membawa kasih sayang. Nah, salah satu bentuk kasih sayang Rasul SAW disebutkan tentang masalah jihad. Beliau disebutkan dalam buku itu berjihad, kalau tidak salah puluhan kali. Dan bisa dihitung orang kafir yang dibunuh dengan tangan beliau langsung. Bisa dihitung dengan jari. Sekitar 17 kali Nabi Muhammad SAW kalau tidak salah perang selama hidup beliau. Yang itu kita bahas nanti dalam buku sejarah, pelajaran sejarah. 17 kali Nabi Muhammad SAW berperang. Bisa dihitung dengan jari jemari berapa orang yang dibunuh langsung dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa memang syariat jihad bukan tujuannya membunuh manusia, tapi tujuannya adalah mengeluarkan manusia dari peribadatan kepada makhluk kepada peribadatan kepada pencipta makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Beda, kemudian beliau menyebutkan, beda kata beliau dengan peperangan yang dilakukan oleh orang kafir. Seperti perang salib. Perang salib pertama, perang salib kedua. Ya, itu perang salib yang sangat fenomenal sekali. Yang salah satunya adalah dipimpin oleh kaum muslim pada waktu itu dipimpin oleh siapa? Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu ta'ala. Ketika perang salib kedua kalau tidak salah, kaum muslim kalah. Itu perang salib ketika kalah semuanya dibantai. Bahkan disebutkan dalam sejarah, dan sejarah tidak berdusta, disebutkan dalam sejarah yang melihat itu, darah-darah mengenang di jalan-jalan. Mayat-mayat tergelempang, baik dari mulai para tentara dan orang-orang sipil, dari perempuan dan anak-anak. Lihat, ketika Islam dituduh sebagai agama yang bengis, bejat, keras, kasar, maka sebenarnya yang menuduh itulah yang bengis, bejat, keras dan kasar. Ya, Rasulullah SAW bisa dihitung dengan jari jemari berapa orang yang beliau bunuh langsung dengan tangan beliau tatkala berjihad di jalan Allah. Bukan berarti beliau di belakang, tidak, tapi memang ada orang yang pantas untuk dibunuh, ada yang tidak pantas untuk dibunuh. Dan memang jihad tujuannya bukan untuk membunuh. Jihad tujuannya li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang bisa saya sampaikan ayat pertama pada kesempatan kali ini. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.